apaan tuh? Aku maafa atu, cuma selingkuh hai kamu. Aku maafa atu, cuma pacar gelapmu. Udah dong bos, udah jangan ini jangan. Buat Dikian Yananis, putra keong putra atmosfer, bagongan Yananis. Thank you, sayang. Selamat ulang tahunnya. Apaan tuh ya? Double tepangnya.